Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wa'ad. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadl Majasil Ilmi wa Zikr. Nah, wa tahlil min majalis ahli al-ma'asi wal-bida' wal-hawa. Qala Syekh Abdullah, faslun fi tahdhir min majalisi ahli al-ma'asi wal bid'ah wal ahwa. Pasal berikutnya adalah tentang tahdhir, memperingatkan dari majelis ahli al-ma'asi, majelis ahlul maksiat, ahlul bid'ah dan ahlul hawa. Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu, zikir dan juga keutamaan majelis ilmu dan majelis zikir, selanjutnya beliau menjelaskan tentang menjauhi, memperingatkan manusia dari majelis tempat berkumpulnya ahlul ma'asi, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Wal aslu fi hadzal mawdu', pondasi topik pembahasan ini adalah qaulu rabbina ajza wa jalla, yaitu firman Allah Rabb kita ajza wa jalla. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ walakin dhikra la'allahum yattaqun. Iya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke 68 sampai 69. Nah. Iya, dan tahdzir min majalisil ahli ma'asi merupakan hikmah syariah di dalam menjaga keistiqomahan seorang hamba. Namun sekaligus membantah orang-orang yang fobi terhadap tahdzir ahlul bid'ah, bahwasannya manhaj ahlus sunnah wal jamaah salafi mempunyai asas pondasi di dalam masalah tahdzir. Bahkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihat orang-orang yang yakhudun, nanti dia akan disebutkan yakhudun, yaitu berbicara fi ayatina, tentang ayat-ayat kami, membicarakan ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka, bisa jadi yunsiyannaka syaitan, syaitan membuat lupa dirimu. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi dhalimin, maka jangan engkau duduk bersama kaum yang zalim setelah adanya dzikra, peringatan kepada mereka. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. Iya, dan tidak ada kewajiban seorang yang bertakwa untuk min hisabihim min syai, memperhitungkan mereka sedikit pun, akan tetapi dzikra hanya memberikan peringatan, la'allahum yattaqun, agar mereka mau kembali atau agar mereka mau berjaga atau bertakwa atau menjauh. Qala Imam Syaukani rahimahullah fi tafsirihi al-ma'ruf bi fath al-qadir jami' baina fanni riwayah wa dirayah min ilmi tafsir. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah maw'idhatun 'azimatun liman yatamassah atau liman yatasamha. Ya, liman yatasamhu bi majalis mujalasatil mubtadi'ah. Pada ayat ini adanya mau'idhah, nasihat, wejangan yang agung bagi orang yang bertoleransi, memperbolehkan duduk-duduk di majelis ahlul bid'ah. Alladzina yuharrifuna kalamullah, yang mereka berani merubah-rubah kalamullah, baik tahrif dalam lafaz maupun maknanya. Dan ini sekaligus menafsirkan makna yakhudun. Wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulih, yang mereka la'ab, bermain-main dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa yarudduna dhalika ila ahwaihim mudillah wa bid'ihim fasidah, di mana mereka mengembalikan Al-Qur'an dan sunnah itu kepada hawa-hawa nafsu mereka yang menyesatkan. Kalau cocok mereka ambil, kalau tidak ya mencocoki hawa nafsu mereka tinggalkan, atau mereka rubah-rubah guna mendukung hawa nafsu mereka. Iya. Guna juga mereka melakukan hal itu untuk mendukung bid'ah mereka. Fa innahu idza lam yunkir 'alaihim wa yughayyir ma hum fi fa aqall ahwal ayatruka mujalasatahum. Maka sesungguhnya apabila ya tidak bisa mengingkari mereka, merubah apa yang ada pada mereka, minimalnya ya minimalnya meninggalkan majelis mereka. Wa dzalika yasir alaihi ghairu ashir. Hal itu mudah, sekedar meninggalkan itu mudah. Ya, tidak sulit. Tadi yang namanya ya kebid'ahan, maksiat, apalagi perkara bid'ah. Banyak orang yang tidak mengetahui bahayanya karena dibungkus dengan syariat, dengan alasan kan hanya mendengar murotalnya saja, yang disampaikan juga kan sama-sama kitab tauhid, sama-sama bulughul maram, sama-sama kitab fikih, ya seperti itu. Ini juga kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kitab tauhidnya seperti itu, karena ya bid'ah itu dibalik, dibungkus dengan ya yang kelihatan nampaknya sunnah, sehingga sulit seorang untuk meninggalkannya. Padahal meninggalkan majelis itu mudah kan, tinggalkan sudah, tapi kadang orang sulit karena ada di dalam hatinya kecintaan. Sebagaimana nanti dia akan dijelaskan. Nah, oleh beliau bahayanya duduk dengan mereka, diantaranya seorang sulit untuk meninggalkan majelis Ahlul Bid'ah atau Masih karena adanya kecintaan kepada mereka. Nah, waqad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanajjuhihi amma yantalbisuna bih subhatun yusabbihuna biha 'alal 'amah. Dan sungguh mereka menjadikan hadirnya bersama mereka untuk tanajjuh, untuk membersihkan dari apa yang mereka telah talbis, campur adukan dengan subhat yang mereka buat, subhat terhadap orang-orang awam. Artinya seperti itu yang sudah dijelaskan tadi, yang namanya bid'ah dibungkus dengan bungkus yang rapi, dengan nama sunnah, dengan nama jihad kalau orang tersebut mempunyai bid'ah terhadap masalah jihad. Teroris dibungkus dengan jihad, memberontak dibungkus dengan jihad. Tidak memperingati ahlu bid'ah dibungkus dengan sikap adil katanya, padahal mumayyi', lembek atau yang lainnya. Wa yakunu fi hudurihi mafsadah zaida 'ala al-mujarrad sima'ul munkar. Maka menghadiri majlis al-ma'asi, al-bid'ah, al-ahwa, ini adalah kerusakan yang lebih dibandingkan sekedar untuk mendengarkan kemungkaran. Waqad syahadna min hadhil majalisil mal'una ma la ya'ti 'alaihil hasar. Dan sungguh kami menyaksikan majlis yang terlaknat ini yang tidak mendatangkan, yang tidak datang kepadanya al-hasar, artinya tidak ada yang membatasi datang, artinya datang saking banyaknya. Majelis yang telah kena ini. Wa kunna fi nusratil haq wa daf'ul batil bima qadarna alaih. Maka kami pun melakukan pembelaan terhadap al-haq, menolak kebatilan dengan apa yang kami mampu. Wa balagat ilaihi taqatuna, dan sampailah kepada segenap kemampuan kami untuk mengingkari kebatilan tersebut, membela kebenaran. Wa man arafa hadhi syari'ah mutahhara haqqun ma'rifatih 'alima anna mujalasata ahli bid'ah mudillah fiha min al-mafsada ad'af ma fi mujalasati man ya'sillah bi fi'li syai'in min al-muharramat. Kata beliau, kata Imam Syaukani rahimahullah, barang siapa yang dia mengetahui tentang syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya pengetahuan, ia akan mengetahui bahwasannya majelis ahlul bid'ah yang menyesatkan itu ada padanya kerusakan yang ad'af berlipat-lipat kerusakannya dibandingkan majelis tempat orang yang melakukan kemaksiatan dengan melakukan sesuatu dari perkara yang Allah haramkan, yang haram-haram. Makanya banyak kita jumpai kalam dari para a'immah yang membandingkan. Di antaranya seorang sahabat ketika dia bergaul dengan orang peminum khamr lebih ringan dibandingkan bergaul dengan ahlu bid'ah yang dia membacakan Al-Quran, menyampaikan ilmu agama. artinya minum khamr perkara yang haram, jelas orang tahu, tetapi bid'ah adalah perkara yang banyak manusia atau orang tidak mengetahui di sana adanya mafsadat, kerusakan yang berlipat-lipat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Wala siyama liman kana ghair rasikhil qadam bi ilmi al-kitab was sunnah, lebih-lebih lagi bagi orang yang dia tidak kokoh kaki pijakannya di dalam ilmu kitab was sunnah. Iya. Nah. Wa innahu rubbama yunfiqu alai min al-kadzdzabatihim wa hadiyanihim ma huwa min butlan bi awdah makan. Maka sesungguhnya terkadang orang yang seperti ini, yang dia sudah ilmunya dalam kitab as-sunnah tidak kokoh, terus berani duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, nah apalagi berani berkomentar, itu yang mengerikannya. Terkadang dia akan menafokohkan atau memberikan kedustaan-kedustaan mereka, tipu daya mereka yang ada pada mereka dari kebatilan dengan tempat yang paling jelas. Artinya justru orang seperti ini yang melariskan dagangannya ahlu bid'ah. Iya, seperti itu. Wa yanqadhihu fi qalbihi ma yas'abu 'ilajuhu wa yu'assiru daf'ah. Maka akan ada cacat di dalam hatinya yang sulit untuk dia mengobatinya dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Ini penyakit bid'ah, mengerikan. Wa ya'malu bidzalika muddatu umrihi wa yalqallahu bihi mu'takidan annahum minal haqq wa huwa min abtalil batil wa ankarum munkar. Na'udzubillah. Maka dia beramal dengan apa yang dia yakini itu benar, iya, dari bid'ah yang tadi diberikan oleh ahlul bid'ah, sepanjang umurnya. Dan ketika dia bertemu dengan Allah dengan membawa amalannya tersebut dengan keyakinan bahwasanya dia di atas kebenaran, nah padahal dia termasuk kebatilan yang paling batir, kemungkaran yang paling mungkar. Na'udzubillah. Ya, ini bahayanya ahlul bid'ah. Maka pentingnya adanya tahdir min majalsi ahlul ma'asyi. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau menukilkan ucapannya Abdurrahman bin Nasir Abdullah Asy'ari rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Abdullah bin Sya'di Abdullah Sya'di atau Sya'di di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Nah, tafadhalu barakallahu fikum.